selalu sertaku di hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagi. Sertaku di hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasihmu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasihmu padaku. Semua yang terjadi di dalam ajarku menyadari kau selalu sertaku di hatiku.